Sholat terkena hadas besar. Ketika masuk waktu sholat, yang melakukan tayamum karena cuaca yang dingin. Ketika masuk pada waktu sholat setelahnya, dia mampu berwudu dengan air yang dingin, tapi tidak mampu melakukan mandi di cuaca yang dingin. Mana lebih afdal baginya, tayamum atau wudu? Nah, tayamum dia junub. Ya, orang yang junub itu, kalau dia tidak bisa mandi, mengganti dari mandi adalah tayamum. Tidak ada di dalam tuntunan pengganti mandi adalah wudu. Tidak ada. Tapi pengganti mandi adalah apa? Adalah tayamum. Dia tetap bertayamum.